Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa tabi'i tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa salama tasliman katsira. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم Asyarul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. A'adzani Allahu wa iyyakum minan nar. Ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullah. Kita akan masuk pada pelajaran ke-14 dari kitab Durusul Lughah Al-Arabiyyah li ghairi natiqin biha. Yang kenapa? Yang Mbak. Kita sudah sampai situ. Baik, berarti kita pelajaran ke-13 bagian Mbak ya. Ya bagian Mbak. Alif sudah, sekarang bagian Mbak. Iya. Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Kita akan baca bersama pelajaran ke-13 bagian Mbak. Bersama-sama ikuti anak kemudian dibaca bersama. Man haula'il fatayatu ya Maryamu? Man haula'il fatayatu ya Maryamu? Hunna zamilati. Hunna zamilati. A'akhawatun hunna. A'akhawatun hunna. Ya. Na'am hunna akhawatun. Na'am hunna akhawatun. Man abu hunna. Man abu hunna. Abu hunna as-syaikhu Bilalun. Abu hunna as-syaikhu Bilalun. Ummu hunna ustadhati. Aina baituhunna? Aina baituhunna? Baituhunna qaribun minal madrasati. Baituhunna qaribun minal madrasati. Ya. Di sini juga sebenarnya masih pembahasannya seperti di bagian alif. Jadi dijelaskan atau disampaikan pada pelajaran 13 bagian ba ini tentang jamak muannats salim. Jamak muannats salim, ya. Jadi jamak yang berkaitan dengan isim muannas untuk kata benda yang perempuan. Kita terjemahkan man haula'il fatayatu ya Maryamu, artinya siapa? Pemudi-pemudi ini wahai Maryam. Siapakah pemudi-pemudi ini wahai Maryam? Man haula'il fatayatu ya. Ya Maryamu. Dijawab hunna zamilati. Kata Maryam, hunna mereka adalah teman-temanku. Teman-temanku satu angkatan yang ada di sebelah sana ya, gambarnya itu sebelah kanan itu ada dua orang, yang sebelah kirinya itu yang ujung jauh sana di sebelah yang agak jauh itu adalah tiga orang. Nah itu hunna mereka adalah zamilati, teman-teman saya satu angkatan ya. Karena muannas maka zamilat ya, zamilat gitu. Akhawatun hunna, apakah mereka saling bersaudara gitu ya. Akhwatun hunna, apakah mereka saling bersaudara? Akhwat ini ada hubungan saudara satu nasab gitu. Dijawab na'am hunna akhwatun. Ya, mereka akhwatun, ini saling bersaudara. Jadi ada kakaknya, ada adiknya, ada nomor 3, ada nomor 2 gitu. Jadi satu sekandung, saudara sekandung. Man abu hunna, siapakah bapak mereka? Abu hunna asyaihu Bilal. Asyaihu Bilalun. Bapak mereka adalah Syekh Bilal. Ini guru. Atau ya biasanya kalau dikatakan Syekh, ya ini biasanya adalah guru, pengajar, sudah senior. Bapak mereka adalah Syekh Bilal. Ummuhunna ustazati. Ibu mereka adalah guru saya. Guru perempuan saya. Berarti guru perempuannya siapa? Maryam. Ustazati. Aina baituhunna, di mana rumah mereka? Aina baituhunna. Baituhunna qaribun minal madrasati. Rumah mereka dekat dari sekolah. Sebagaimana pada pelajaran-pelajaran yang sebelumnya, di pelajaran ini pun banyak dijumpai adalah mudhaf wa mudhafun ilaih. Mudhaf wa mudhafun ilaih, ya. Seperti zamilati, kemudian abuhunna, ya. Kemudian ummuhunna, ustadati, kemudian baituhunna, itu bentuk-bentuk dari contoh-contoh bentuk dari mudhaf wa mudhafun ilaih, ya. Adapun yang dimaksud dengan jamak muannats salim contohnya yang mana? Yaitu al-fatayatu. Al-fatayatu ini contoh daripada jamak muannats salim. Mufradnya fityatun. Bukan fatat, al-fatayat. Ya, ini mufradnya adalah apa? Fatatu. Fatatun, al-fatatu. Burang ya, apa agak-agak maksudnya enggak terang. Al-fatat. Al-fatatu. Nah. Ini ketika jamaknya memang mirip seperti jamak tafsir, ada perubahan gitu ya. Tetapi setiap jamak yang berbunyi seperti ini, al-fatayat, setiap jamak yang berbunyi seperti ini, di sana dijumpai ada alif sama ta maftuhah, ini namanya jamak muannats salim. Nanti akan saya sampaikan kepada kesempatan yang berikutnya. Bahwasanya jamak muannats salim itu tidak mesti dari bentuk yang mufrad gitu. Jamak muannats salim itu tidak mesti terbentuk dari kata benda yang mufrad, yang utuh seperti itu ya. Jadi ternyata dalam jamak muannats salim itu sumbernya atau asal usulnya ada yang tidak seperti biasanya. Contoh kalau yang seperti biasanya kan misalnya muslimatun. Ya muslimatun gitu ya. Ini kan ketika jamak muannats salim, langkah pertama hilangkan dulu ta marbutahnya, kemudian tambahkan alif dan ta muslimat. Nah ini memang utuh muslimat. Ini memang jamak muannats salim yang paling sederhana ini. Tetapi perkembangannya setiap jamak muannats salim yang ada alif sama ta-nya ini seperti ini, kadang-kadang bentuknya wujudnya tidak mesti orang, bisa berbentuk pohon-pohon tumbuhan atau binatang atau benda mati, maka dia dikatakan jamak muannats salim gitu. Jadi itu apa langkah berikutnya atau keterangan berikutnya, setiap kalau yang jamaknya seperti ini namanya muannats salim namanya gitu. Ya. Setiap yang ada alif sama ta-nya ini dikatakan jamak muannats salim walaupun terbentuk dari yang sepertinya tidak utuh, sepertinya pecah gitu ya. Sepertinya pecah gitu. Nah, adapun yang seperti jamak seperti ini muslimatun kemudian muslimatun, ini memang jamak muannats salim yang bentuk paling sederhana. Ini yang memang kaidah yang mendasar adalah seperti ini bentuknya. Seperti akhawatun, zamilat, kalau zamilat ini tidak ada perubahan, utuh ya. Mufradnya zamilatun, zamilatun ya. Ini mufradnya. Zamilatun. Ketika dia jamak muannats salim, ketika dia jamak zamilat. Nah itu. Zamilat. Kemudian kalau ukhtun artinya saudara perempuan, dia maka ketika jamaknya akhawatun. Adapun yang dikatakan jamak taksir adalah nanti contohnya sini misalnya jadidatun jududun. Nah itu tidak ada alif dan taknya di situ. Tidak ada alif dan tak maftuhahnya, maka dia jamak taksir. Kabiratun kibarun. Nah, adapun yang banatun, talibatun, mudarrisatun, tabibat, muslimat, zaujat, akhwat, fatayat, itu jamak muannats salim. Apa namanya? Keterangannya seperti itu. Jadi bentuk-bentuk daripada jamak muannats salim pada percakapan di atas tadi adalah seperti al-fatayat, zamilat, kemudian akhwat, ya. Sudah itu, tiga, ya ada tiga kata. Dan jama-jama ini jama muana salim atau jama tafsir, di situ ada yang berbentuk alif dan lam, menggunakan alif dan lam al-fatayat, artinya dia tunggal gitu ya. Ada juga yang gabungan, yakni penggabungan dari bentuk mudhaf wa mudhafun ilaih, perpaduan dari dua kata zamilati kemudian al-fatayat dan zamilat ya, zamilati. Bisa dipahami ya, ini dari kisahnya sedikit sederhana, tanya jawab yang sederhana, jadi tentang menanyakan pemudi, kemudian mereka itu bersaudara, bapaknya adalah Syekh Bilal, ibunya adalah gurunya Maryam, dan rumah mereka dekat dari sekolahan. Kita baca sekali lagi dari antum, bergiliran satu orang satu baris ya. Dari mana yang sebelah kanan ini? Dari sini aja ya, antum dari pertama. Silakan. Dari antum, tafadhol. Man haula'il fatayatu ya Maryamu? Iya. Terus sebelahnya, diteruskan. Iya, terus. Iya. Berarti iya, antum aja. Atau ke sini, ya muter. Ya. Duduknya tidak rapi sih jadinya. agak iya. Supaya muternya enak. Berarti antum mah. Ya, antum. Apa tahu? Iya, berarti antum. Ah, berarti sini, ya. Abuhunna Syekh Bilal. Iya. Abuhunna Ustadati. Kurang fasih. Salah bacanya. Sekali lagi. Abuhunna Syekh Bilal. Iya. Abuhunna Ustadati. Nah, begitu. Ustadati. Karena ini mufrad ya, tunggal. Terus, antum lagi. Terakhir. Aina baituhunna. Iya, aina baituhunna. Berarti ke depan lagi. Baituhunna qaribun minal madrasati. Bukan minal madrasati. Iya, minal madrasati. Iya. Bisa dipahami ini kisahnya? Gampang ya, insyaallah ya. Baik, sekarang kita masuk ke tamarin. Beranjak, kita beralih ke tamarin, latihan-latihan. Latihannya yang ke-1, hawil mubtada'a. Rubahlah awal kalimat fil jumalil atiyati dalam kalimat-kalimat berikut. Jadi yang dirubah mubtada'nya. Kalau mubtada'nya dirubah, itu khabarnya pasti akan ikut. Khabarnya nanti akan ikut ya. Akan berubah juga. Ila jama'in. Nah, diperintahkan untuk dirubah kepada jama'. Tadinya mufrad kepada jama'. Kama huwa muwaddahun fil misali. Sebagaimana dicontohkan dalam contoh. Diterangkan sebagaimana diterangkan dalam contoh. Jadi diulangi lagi perintahnya, hawil, rubahlah al-mubtada'a, yakni awal kalimat, mubtada'nya. Mubtada' itu adalah awal kalimat, ya. Fil jumalil atiyati, di dalam kalimat-kalimat berikut, ya. Ila jam'in, menjadi jamak. Kama huwa, sebagaimana dia muwaddahun, dijelaskan fil misal, di dalam contoh. Contoh, misalun, hadihi bintun. Nah, ini contoh yang sederhana. Hadihi bintun. Ini adalah seorang anak perempuan. Hadihi bintun. Hadihi bintun. Nah, mana mubtadanya? Ini, mubtadanya. Hadihi. Mana khabarnya? Ini, bintun. Mubtadanya diperintahkan untuk menjadi jamak. Dirubah menjadi jamak. Maka menjadi apa? Haulai. Ha-ula'i. Nah, ketika menjadi jama' maka otomatis khabarnya juga mengikutin. Karena mubtada'nya jama' maka khabarnya juga ikut jama'. Maka menjadi apa? Ha-ula'i banatun. Banatun. Ha-ula'i banatun. Ini anak-anak perempuan. Nah, sudah diberi contoh di sini ya. Jawabannya sudah ada dalam sebelah kiri. Tinggal kita mengikuti kias, mengikuti contoh di awal, di atas. Baik, sekarang nomor 1 antum lagi. Situ soalnya, antum baca soalnya, ini sebelah kanan, kemudian jawabannya dengan menggunakan kata jamak. Tafadhol. Hadhihi thalibatun. Iya. Hadhihi thalibatun. Ahsanta, betul. Berikutnya. Hadhihi mudarrikatun. Ro-nya dikurang ditekan, di tasdid, mudar gitu ya. Sa-nya pendek, sa-nya. Mudarrisatun. Nah, begitu. Ha'ula'i مدرساتٌ مدرساتٌ هذه طبيبةٌ هؤلاء طبيباتٌ أحسنت طبيباتٌ يا ini arti-artinya masih muda ini ya. Antum sudah paham insyaallah ini banatun apa, talibatun apa, mudarrisatun apa, tabibatun ini sudah sering diulang-ulang kan? Jadi enggak usah diterjemahkan. Terus nomor 4 silakan. Iya. Bagus sekali. Nomor 5. Zaujatun. Iya. Haulai zaujatun. Ya. Nah, ini mungkin agak baru muncul atau jarang muncul. Apa artinya zaujat? Salah. Istri. Ya, kalau suami azwaj. Azwajun itu suami. Kalau untuk istri zaujat. Ini para istri kan gitu ya. Ini adalah para istri. Berikutnya. Iya, akhwatun. Ya, di sini kebetulan atau bukan kebetulan, kalau namanya jamak muannats salim itu dia tanwin, ya. Banatun, talibatun. Jadi selalu dibaca dengan tanwin belakangnya, tun, ya. Begitu. Nomor 7, silakan. Hadhihi fatayatun. Iya. Haula'i fatayatun. Iya, haula'i fatayatun. Nomor 8. Hadhihi jadidatun. Iya. Haula'i jududun. Jadi sama. Jamak daripada jadidun sama jadidatun, jamaknya jududun. Sama, ya. Tergantung kembalinya kemana. Kalau ada kata jududun itu bisa ke mudzakkar atau muannas yang akil, ya, yang akil. Jamaknya sama, adapun mufradnya berbeda. Nomor 9, silakan. Iya. Ahsanta. Nomor 10. Sigorun, ya, sama semua. Jududun, kibarun, sigorun ini sama dengan jamak tafsir dari yang muzakkar, ya, yang muzakkarnya. Nomor 11. Iya. Tiwalun, haulai tiwalun, ya. Di sini memang disebutkan sedikit tidak banyak jamak-jamaknya. Ya, paling tidak mewakili ada yang jamak muannats salim dan juga ada yang jamak taksir. Baik. Sekarang kita masuk ke tamrin 2. Perintahnya adalah iqra waktub. Iqra waktub. Adapun yang misalkan jamak muannats salim yang dibentuk dengan dari kata kerja, ya, misalkan apa namanya? Muslimat, muslimatun, kemudian mukminatun, kemudian musyrikatun, lalu misalkan kafiratun, nah itu mudah gitu. Jadi jamak muannats yang dibentuk dari isim fa'il, ya, dari isim fa'il maksudnya, dari isim fa'il itu adalah pelaku gitu ya, seperti banyak yang digunakan ya, misalkan muslimatun atau mu'minatun. Nah ini jamak muannats salim semua ini, atau musyrikatun. Musyrikatun, ya, kemudian apalagi misalnya muhsinatun, kemudian apalagi misalnya so imatun, ya, kemudian qanitatun. Nah, ini banyak, apalagi artinya ini dari, kalau misalkan jamak muannats salim yang dibentuk dari isim fa'il ini kata kerja pelaku, maka ini otomatis jamak muannats salim semua kebanyakan. Kebanyakan jamak muannats salim semua, ya, gitu. Baik. Sekarang kita tamrin 2, perintahnya adalah membaca dan menulis. Iqra dan waktub dan menulis. Bacalah dan tulislah. Tafadhol, sekarang kita latihan membaca tulisan-tulisan yang tanpa harokat ini, dalam istilah lain kitab gundul. Nomor 1, giliran siapa tadi? Ada ya, silakan. Nomor 1. Nanti sebelahnya menerjemahkan, ya. Sebelahnya menerjemahkan. Tafadhol. Haulai ikhwati wa haulai akhwati. Bagus sekali. Bacanya haulai ikhwati wa haulai akhwati. Nah. Ini jamak semua. Apa artinya? Kalau haula itu ini. Ini. dari haza dengan hazihi. Jadi bukan mereka. Maksudnya ini tapi kandungan katanya adalah jama'. Yang terkandung di dalamnya adalah jama' ini. Nah, ininya tuh banyak gitu. Ininya. Sama-sama maknanya ini, tetapi arti yang terkandung beda, ya. Nah, jadi ini apa? Kami saudara perempuan. Kebalik. Nah, kalau itu jangan saudara perempuan, saudara. Nah, ini saudara laki-laki. Iya, banyak tapi ya, ini para saudara laki-lakiku. Ini para saudara laki-lakiku. Dan ini saudara. Para saudara perempuanku. Ah, begitu. Ya. Betul. Antum baca nomor 2 sekarang. Ya. Man haula fatayatu. Alif lamnya dibaca. Man haula il fatayatu. Man haula fatayatu. Nah, gitu. Jangan tanwin tapi ya. Ya, nah, terus jawabannya? Banatu. Banatul. Ini mudhaf mudhaf ilaih. Mudarrisati. Iya, ini mudhaf mudhaf ilaih ini. Man haula'il fatayatu haula'i banatul mudarrisati. Itu bacaannya. Man haula'il fatayatu haula'i banatul mudarrisati. Iya. Banatul mudarrisati mudhaf wa mudhaf ilaih. Terjemahnya apa? Antum. Siapa ini para mudi? Kebalik menerjemahkannya. Ininya di belakang. Siapa pemudi-pemudi ini? Siapa para pemudi ini? Siapa para pemudi ini? Haulai mereka. Ini anak perempuan guru itu. Iya, ini anak-anak perempuan. Ini anak-anak perempuan ibu guru itu. Ya, al-mudarrisah ibu guru kan? Iya. Banat itu kan jamak. Jamak muannats salim daripada bintun. Jadi ini anak-anak perempuan ibu guru itu. Nah, itu. Jadi ini melatih membaca kata-kata yang jamak. Ini jamak semua ini, hampir jamak semua, ya. Nah, ya, karena judulnya sedang mempelajari jamak, jamak yang mudzakkar salim atau jamak muannats salim atau jamak tafsir, ya. Di sini jadi melatih. Jadi kalau kita perhatikan dari nomor 1 itu sudah jamak semua. Al-mubtada'nya jamak, khabarnya jamak, ya kan ya? Yang pertama jama tafsir yang mudzakkar, yang kedua jama muannats salim. Kemudian ini juga nomor 2 itu jama semua. Jama muannats salim dan jama muannats salim. Al-fatayat sama banat, ya kan gitu ya. Nah, haula'inya juga jama dari isim isyarah. Isim isyarah ya. Baik, nomor 3, tafadhol. Haula'il fatayatun jamilati. Zamilati. Zamilati. Iya. Abuhunna tabibun. Iya. Abuhunna mudarrisatun. Ah, begitu ya. Tadi kayaknya al-fatayatnya ditanwinkan ya. Sebenarnya tidak ditanwinkan. Haula'il fatayatu. Pokoknya kaidah saja sangat mudah. Setiap yang ada alif lamnya jangan tanwin itu. Iya, itu sudah kaidah itu. Setiap yang ada alif lamnya jangan dibaca tanwin. Kalau enggak ada alif lamnya, ada kemungkinan besar tanwin gitu. Ya, ada kemungkinan besar tanwin. Walaupun tidak mesti, kadang-kadang nanti dia bentuknya karena mudhaf wa mudhaf ilaih, maka dia tidak bisa tanwin. Yang satu dhamma, yang satunya kasrah, kan gitu ya. Tinggal dilihat saja kira-kira dia bentuknya apa? Apakah bentuknya tunggal, apa bentuknya bentukan? Gabungan dua kata gitu. Tapi kalau ada alif lamnya itu sudah otomatis meniadakan tanwin, otomatis menghalangi tanwin. Haula'il fatayatu, nah langsung gitu ya. Fatayatu zamilati. Abuhunna tabibun wa ummuhunna mudarrisatun. Tafadhol, artinya apa? Para pemuda ini ya. Teman-temanku. Bagus. Bapak mereka seorang dokter. Dan ibu mereka orang pengajar. Perempuan. Iya, di sini tadi pemudanya maksudnya pemudi ya. Barangkali ini barangkali tertukar. Ini masalahnya ada hunna sih di sini. Kalau hunna ini kan berarti perempuan. Haula'il fatayatu, para pemudi-pemudi ini. Kenapa dibedakan pemuda sama pemudi? Ya karena muzakkar muannas ya. Kalau pemuda berarti laki-laki, kalau pemudi perempuan kan gitu ya. Maka para pemudi ini ya, para pemudi ini teman-temanku ya, teman-temanku banyak ya, jamaah taksir. Jamaah muannas salim. Abu hunna, bapak mereka. Nah, karena di sini ada kata hunna diperkuat dengan kata domir hunna menunjukkan al-fatayat itu muannas. Iya. Bapak mereka seorang dokter dan ibu mereka seorang guru. Ya, seorang guru. Nah, itu. Baik. Di sini mana yang jamak muannas salimnya? Al-fatayat sama zamilat. Yang lainnya bukan, ya. Atau juga termasuk yang haula itu jamak, ya. Adapun yang selain itu mufrad. Baik, nomor 4, tafadhol. Aina talibatul juludu? Ya. Zahabna ilal maktabi. Maktabati. Maktabati. Iya, zahabna ilal maktabati. Nah, di sini ada kata zahabna. Zahabna di sini. Ini adalah termasuk contoh daripada apa? Kata kerja, ya, zahabna. Zahabna di sini tergantung dhamir apa? Tergantung dhamir hunna. Iya, di sini. Kita sudah pelajari kalau untuk yang zahaba ini banyak, ada zahaba, ada zahabu, ada zahabna gitu ya. Ada juga zahabta, ada zahabti, ada zahabtu, ya, banyak. Jadi ini termasuk perpecahan atau pecahan kata dari zahaba, ya. Tasrif daripada kata zahaba menjadi zahabna, kembalinya kepada dhamir hunna di sini, ya. Apa namanya, yang sudah belajar sorof tidak asing kata ini, zahabna. Aina talibatul jududu zahabna ilal maktabati. Nah, di sini apa namanya, ada kata jamak muannas salim dan juga jamak taksir. Silakan diartikan. Aina talibatul jududu. Iya. Aina talibatul jududu. Ya, bisa diringkas misalkan di mana, ya, di mana atau kemana atau di mana, ya, karena nggak jelas ini apakah dia di dalam atau pergi. Jadi aina, di mana para pelajar-pelajar putri yang baru itu. Nah, ketika dijawab sudah jelas jawabannya zahabna ilal maktabati, mereka pergi ke perpustakaan, ya. Jadi aina talibatul jududu zahabna ilal maktabati. Zahabna ini kembali ke domir hunna, yaitu ke kata at-talibat, yakni para pelajar putri. Aina talibatul jududu zahabna ilal maktabati. Di sini pun masih dicontoh-contohkan kata-kata yang jamak, jamak muannas salim dan jamak taksir. Al-jududu itu jamak taksir dari kata jadidatun. Apa kedudukannya sebagai na'at? Kedudukannya sebagai sifat pada kata at-talibat. Pada kata atau libat, mensifati kata atau libat. Nomor 5, tafadhol lagi. Iya, betul. Iya, betul sekali. Aina banatuki ya ammati. Nah, kenapa dibaca dengan banatuki? Karena yang diajak bicaranya adalah ammah. Ammah ini bibi. Bibi dari pihak bapak. Jadi dibacanya tuki, ya. Dijawab hunna fil matbahi. Betul sekali. Aina banatuki. Di sini ada kata jamak muannas salimnya banat. Hanya satu ya, yang lainnya biasa bukan. Apa artinya aina banatuki ya ammati hunna fil matbahi? Tafadhol. Iya, betul. Ahsanta, bagus sekali. Di mana anak-anak perempuanmu wahai bibiku? Mereka di dalam dapur atau mereka di dapur. Nah, begitu ya. Berikutnya nomor 6, tafadhol. Iya, mumtaz. Aha ula ilmu maridatu muslimatun. Naam. Nah, di sini ada 3 kata yang jamak. Pertama haula, lalu al-mumaridat sama muslimatun. Ma makna mumarridatun? Perawat, ya, silakan. Lebih lengkapnya silakan terjemahkan nomor 6. Aha ulail mumarridatu muslimatun. Naam. Silakan. Ininya kalau sudah ada, kalau misalkan isi misyarah bersambung sama kata yang alif lam, itu terjemahnya jangan ini perawat tapi perawat ini, gitu. Itu bedain sama iya, itu kaidah itu untuk menerjemahkan memudahkan memahami itu gitu. Bedakan sama gini, haula'i mumaridatun. Kalau misalkan haula'i mumaridatun ini perawat. Tapi kalau haula'il mumaridatu perawat-perawat ini itu gitu bedanya. Tafadhol. Muslimah. Muslimah gitu ya. Naam. Ya. Apakah perawat-perawat ini adalah muslimah? Ya, orang-orang muslim, orang-orang Islam. Ya. Nah, gitu ya. Baik, bagus sekali. Sekarang lanjut nomor 7, silakan. Panjang alifnya, nubahnya. Tabibatun. Iya. Terus? Azwaju. Iya. Untuk membedakan antara yang mufrad sama yang jamak mana salim, panjangkan anu akhirnya itu sebelum akhirnya, sebelum tak maksudnya itu. Haula'i tabibat. Kalau dibaca pendek nanti tertukar sama yang mufrad. Kalau haula'i tabibatun itu tidak relevan. Haula'inya jamak, tabibatunnya mufrad. Maka dipanjangkan cara mengucapkannya. Haula'i tabibat. Paling tidak ada perbedaan lah, ada perbedaan mengucapkannya. Haula'i tabibat gitu ya. Terus azwajuhunna, nah di sini seperti yang tadi dikatakan, kalau zaujat itu istri, kalau suami ini azwajuhunna. Azwajuhunna mudarrisuna. Di sini jamak semua. Tetapi jamaknya beda-beda. Haula'i jamak. Ya, jamak dari isim isyarah. Tabibat jamak muannats salim. Azwaju jamak taksir. Ya, dari zaujun azwaj ya. Azwajuhuna ini bentuknya mudhaf wa mudhaf ilaih. Mudarrisuna jamak apa? Jamak mudzakkar salim. Jangan lupa mudarrisuna di situ iya kan dari isim fa'il. Mudarrisun itu kan orang yang mengajar. Orang yang mengajar, maka kalau yang dari isim fa'il ini itu lebih dominan dibentuk menjadi jamak mudzakkar salim atau jamak muannats salim. Gitu kalau dari isim fa'il. Isim fa'il ya. Mayoritas begitu. Nah, mudarrisun ini adalah jamak mudzakkar salim. Silakan artinya apa? Haula'i tabibatun azwajuhunna mudarrisuna. Silakan. Para dokter perempuan ini. Duh. Enggak seperti itu. Haula'i tabibat. Ini para dokter perempuan. Nah, gitu. Ini adalah ibu-ibu dokter ya gitu. Para ibu dokter atau para dokter-dokter perempuan. Terus suami-suami mereka seorang guru. Bukan seorang. Banyak. Para guru. Iya, ya. Suami-suami mereka para guru. Ya, maksudnya kalau udah para guru udah mafhum karena suami sebelumnya kan udah dikatakan suami pasti laki gitu. Itu pasti laki-laki. Suami-suami mereka para guru. Sudah tepat itu. Jadi ini jangan lupa ketika isim isyarah tidak bertemu dengan alif lam menerjemahkannya ini atau itu ya. Tapi kalau udah pakai alif lam haula'il kayak tadi itu haula'il mumaridat, nah itu kata isyarahnya itu diterjemahkan sesudahnya. Apakah para perawat perempuan ini orang-orang muslim? Nah, gitu. Baik, nomor 8 silakan. Nanti mahi. Iya. Antum. Iya. Iya, man hadhil mar'atu, betul? Iya, zaujatu tabibi. Iya. Iya zaujatu tabibi jadidi. Tabibil. Iya zaujatu tabibil jadidi. Man hadhil mar'atu? Ma mana al-mar'atu? Mar'ah? Bukan. Memang bisa jadi nama, tapi kalau di sini dia status atau dia kondisi seseorang atau dia artinya apa? Keadaan seseorang. Ada almaru ya. Almaru ala dini khalidihi misalkan gitu ya. Almaru artinya seseorang, perempuan. Nah, di sini hadil mar'atu maksudnya orang perempuan, wanita, satu orang tapi. Nah, hiya zaujatut tabibil jadidi. coba artinya apa? Siapa ini? Siapa? Iya, wanita ini. Nah, wanita bukan. Nah, kalau istri nanti zaujah. Kalau yang istri. Nah, siapakah wanita ini? Dia istrinya. Dia istri orang guru yang baru. Iya. Nah, di sini dalam kalimat nomor 8 ada enggak jamak? Tidak ada. Tidak ada jamak di sini. Kebetulan mufrad semua. Kenapa kok dirubah ya? Enggak apa-apa, terserah penulis ya. Artinya penulis hanya supaya menjelaskan ini loh apa isim-isim jamak ya. Tapi di lain waktu, di lain nomor ini kebetulan mufrad semua. Mufrad semua di sini. Man hadhil mar'atu? Siapa perempuan ini? Siapa satu orang perempuan ini ya? Mufrad. Dia zaujatut tabibil jadidi. Istri dokter yang baru itu. Jadi di sini tidak ada yang jamak. Tidak ada jamak taksir, tidak ada jamak mudzakkar salim dan tidak ada jamak muannats salim. Baik, nomor 9 silakan. Sedikit lagi ya. Ulangi tadi kayaknya apa dibaca sekali lagi? A. Nah, ini A-nya adalah A istifham. Huruf bertanya, bukan satu kata tapi dua kata atau kata yang terpisah. A. Yang ini bermana hal, apakah? Jadi bukan abnatuka, abanatuka. Abanatuka fil madrasati sanawiyati. Fil madrasati sanawiyati. Ya Usamatu. Ya Usamatu. Nama orang, Usamah ya. Nah, Usamatu. Nama orang laki-laki. Maka dibacanya tadi banatuka, bukan banatuki. Jawabannya apa? Ba'duhunna bil madrasati sanawiyati wa ba'duhunna fil madrasatil mutawassitati. Iya. Memang ini agak panjang, tapi enggak apa-apa untuk melatih ya. Untuk melatihannya di sini mana yang jamak? Cuma satu yang jamak, yaitu kata apa? Banat saja, ya, banat saja. Coba diulangi lagi, pelan-pelan. Abanatuka. Abanatuka. Fil madrasati sanawiyati. Yang panjang saknya harusnya. Sanawiyati. Sanawiyati. Iya. Ya usamatu. Iya. Fil madrasati. Fil madrasah sanawiyyati wa ba'duhunna fil madrasah sanawiyyati. Iya, bagus sekali. Terus berupaya ya. Ba'du, ba'du itu sebagian. Tidak jami', tidak al-jami', tidak seluruhnya, tapi ba'duhunna itu sebagian. 50%. Silakan diartikan. Di sini tidak ada kata-kata yang susah kan? Ini kata-kata yang sering diulang-ulang kan? Madrasah Sanawiyah apa? SMA. Kalau di sana SMA. Kalau standar Saudi, Sanawiyah itu di sana SMA. Kalau SMP-nya Mutawassithah. Kalau di sini tidak ada Mutawassithah, adanya Sanawiyah. Sama Aliyah kan gitu. Silakan diartikan. Abanatuka fil madrasati Sanawiyati ya Usamatu. Ma mana banat? Jamak daripada bin? Bintun. Jadi banat artinya apa? Banat, jamak daripada bintun. Iya, anak perempuan. Iya, itu santri banat. Nah, ya gitu ya. Jadi, apakah A-nya itu kan hal artinya, apakah? Nah. Banatuka. Ini mudhof ilaih. Anak-anak perempuanmu. Apakah anak-anak perempuanmu? Fil madrasati tsanawiyyati ya Usamah, artinya apa? Di sekolah. SMA, kalau di sana SMA. Nah, Wahai Usama. Jawaban Usama apa? Ba'duhunna fil madrasati tsanawi ya. Sebagian mereka di SMA, di sekolah SMA, dan sebagian mereka di sekolah SMP. Ya. Nah, itu terjemahannya. Abana tuka, apakah anak-anak perempuanmu di sekolah SMA, wahai Usama? sebagian mereka di sekolah SMA dan sebagian mereka di sekolah SMP. Nah itu ya. Labas, nanti kita akan ulang-ulang bacanya. Terus nomor 10. Alaka banatun ya Laila. Naam hi banatun kibarun. Wa hunna talibatun. Talibatun. Wa hunna talibatun fil jami'ati. Iya, ahsanta. Betul sekali. Alaka banatun ya Laila. Ah, ada yang salah sedikit. Bukan alaka ya. Karena di sini Laila ini nama perempuan. Jadi bukan alaka, alaki ya gitu ya. Alaki banatun ya Laila. Na'am li banatun kibarun wa hunna talibatun bil jami'ati. Nah, di sini mana yang jamak? Yang jamak yaitu banat sama banat lagi, kibar sama talibat. Nah, banat itu adalah jamak muannats salim, kibar jamak taksir, talibat jamak muannats salim. Terjemahannya tafadhol. Apakah Anda memiliki? Iya betul. Apakah Anda memiliki anak perempuan, ya Laila? Betul. Wahai Laila. Nah, ya. Saya li banatu. Banatun kibarun. Kibar. Nah, kibar. Karena ini jamak taksir. Iya. Saya mempunyai anak-anak perempuan yang besar. Ah, sudah besar ya. Besar. Dan mereka belajar di universitas. Iya, atau mereka mahasiswa universitas itu sebutannya kan mahasiswa. Nah, ya. Kalau masih di SMA atau SMP, siswa atau talib, pelajar. Tapi kalau udah talibat atau bil jami'ah itu sebutannya adalah mahasiswa kan gitu ya. Jadi talibat kan belajar. Iya, tergantung ininya. Memang dari mulai TK sampai mahasiswa juga istilahnya talib semuanya. Iya, cuman terjemahannya, spesifikasinya. Mahasiswa, iya. Iya, yang penting ada qarinah, ada keterangan atau ada qaid, ada pengikat jami'ah gitu. Kalau jami'ah, kalau di sini kan mahasiswa. Memang arti mahasiswa di maksudnya di bahasa Arab ya talib sama, talib juga tulab. Tapi tadi jadi dibatasi dengan kampus. Tapi kalau misalkan untuk di SMP, SMA namanya talib juga, cuma menerjemahkannya kan enggak mungkin kalau di SMP, SMA mahasiswa enggak mungkin kan. Ya pelajar gitu. Apalagi di TK gitu. Itu enggak mungkin mahasiswa. Sudah pasti itu anak-anak, ternyata talib murid-murid kan gitu ya. Itu memudahkan bahasa saja sebenarnya. Talib nomor 11, sedikit lagi. Man haula inna tuwalu. Iya. Hunna tabibatun. Min Amerika. Iya, min Amerika. Amerika ini tulisannya seperti ini, min Amerika. Man haula inna tuwalu. Hunna tabibatun min Amerika. Nah, di sini mana yang jamak? Haula, An-Nisa, At-Tiwal, dan Tabibat. Nah, itu jamak-jamaknya. Tafadhol artinya apa? Iya. Iya. Siapakah para wanita yang tinggi-tinggi ini? Nah, atau itu ya, Haula ini ya. Hunna, mereka adalah Tabibat, ibu-ibu guru, ibu-ibu dokter dari Amerika. Karena ma'rufnya tinggi-tinggi. Nah, tiwal ini dari tawilatun karena anisaan gitu ya. Jamaknya sama tiwal dengan jamak yang taksir untuk mudzakar. Terakhir tafadhol nomor 12. Iya. Sama dengan tadi zahabna ya. Jadi kharajna itu adalah fi'il madi untuk yang mengandung dhamir hunna. At-tabibatu kharajna minal mustashfa. Di sini yang jamak muannats salimnya adalah at-tabibatnya. Terjemahnya apa? At-tabibat. Betul. Kalau pergi dhahabna. Kalau kharajna itu bukan pergi, keluar. Iya. Para dokter-dokter perempuan itu atau para ibu-ibu dokter itu telah keluar dari rumah sakit. Baik. Untuk di pengunjung acara kita atau ta'lim kita pada malam ini, kita baca bersama-sama ya. Untuk yang tamrin 2 ini. Haula'i ikhwati wa haula'i akhawati. Haula'i ikhwati wa haula'i akhawati. Man haula'il fatayatu? Man haula'il fatayatu? Haula'i banatul mudarrisati. Haula'i banatul mudarrisati. Mudarrisati, ya. Iya. Haula'il fatayatu zamilati. Haula'i Abuhunna tabibun wa ummuhunna mudarrisatun. Abuhunna tabibun wa ummuhunna mudarrisatun. Iya, tabibun bukan tabibatun. Nanti kalau tabibatun, masa abuhunna tabibatun. Nomor 4. Aina talibatul jududu? Aina talibatul jududu? Zahabna ilal maktabati. Zahabna ilal maktabati. Aina banatuka? Aina banatuki ya ammati? Aina banatuki ya ammati? Hunna fil matbahi. Hunna fil matbahi. Aha ula'il mumarridatu muslimatun? Aha ula'il mumarridatu muslimatun? Aha ula'il mumarridatu muslimatun? Aha ula'il mumarridatu muslimatun? Naam. Nah. Haula'i tabibatun. Haula'i tabibatun. Azwajuhunna mudarrisuna. Azwajuhunna mudarrisuna. Man hadhil mar'atu? Man hadhil mar'atu? Hiya zawjatu tabibil jadidi. Hiya zawjatu tabibil jadidi. Abanatuka fil madrasati tsanawiyyati ya Usamatu? Iya. Ba'duhunna fil madrasati tsanawiyyati. Ba'duhunna fil madrasati tsanawiyyati. Wa ba'duhunna fil madrasati mutawassitati. Wa ba'duhunna fil madrasati mutawassitati. Alaki banatun ya Laila? Alaki banatun ya Laila? Na'am li banatun kibarun. Wahunna talibatun bil jami'ati. Wahunna talibatun bil jami'ati. Oh iya, perlu diluruskan saja tadi harusnya bukan mahasiswa, mahasiswi ya. Karena ini kan talibat ya. Artinya untuk membedakan mudzakkar sama muannasnya mahasiswi. Ya ya. Lanjut nomor 11. Man haula'in nisa'ut tiwalu? Man haula'in nisa'ut tiwalu? Iya. Hunna tabibatun min Amerika. Hunna tabibatun min Amerika. At-tabibatu kharajna min al-mustashfa. At-tabibatu kharajna min al-mustashfa. Baik. Sampai di sini ya pelajaran kita. Mudah-mudahan dari apa yang kita baca pada pelajaran 13 bagian bab ini bisa berfaedah untuk pengetahuan kita dan juga agama kita. Kita berharap kepada Allah Taala agar apa yang kita belajar ini bermanfaat untuk kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam ajmain. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.